Kan salam itu ke kiri ke kanan. Yang saya pahami hikmahnya bahwa kalau sudah selesai, jamin nih kita tuh ingin melihat orang lain selamat, ingin melihat orang lain dapat curahan rahmat kasih sayang Allah, ingin orang lain dapat berkah. Dengan selesai sholat saja kita sudah memberikan sesuatu yang manfaat bagi orang lain, ya kan? Makanya tauhid ke Allah dan rahmatan lil alamin. Ke Allahnya tauhid, wah ini bahaya jari ini. Ke Allahnya tauhid, ke makhluknya rahmatan lil alamin. Jadi ke Allahnya bertauhid, fokus dalam sholat, selesai sholat, assalamualaikum. Itu selesai sholat, yang kita lakukan adalah manfaat bagi orang.